That's the rap family. Yeah, this is the Guarus. So, I love you and that's true, I miss you. One love for you, Satra mau jika kau jauh. Sumpah Satra bisa, tanpa dirimu cinta. Dan tanpa dirimu juga hidup ini buta. Tapi mengapa saya rasa sekarang ada yang beda? Susah untuk dimengerti apa ada yang salah. Please baby you not go, tanpa hadirnya kau saya juga jadi bego. Salahku yang membuatmu begitu. Tolong jelaskan semua itu. Kenapa berubah Satra tahu? Keanehan tinggal aku membuat sejadi galau. Mengukir kisah cinta susah tuh bahagia. Tolong jelaskan semua bukan karena dia. Apa aku salah? Tolong kau bilang. Mungkin karena bosan jadi kau bimbang. Saya cuma mau satu penjelasan dari dirimu sayang. One for insan. Mulai berubah sifatmu, mulai berubah tinggal lakumu. Apa salahku yang sampai